المؤلف رحمه الله تعالى فصل في معاني سياق الزوائد ما شاء الله. فصل tentang makna siap wazan-wazan tambahan. Pertama af'ala. Ta'ati li'iddati ma'ani, datang dalam banyak makna, masyaallah. Af'ala ini karena banyak penggunaannya dan banyak maknanya. Dia af'ala ini banyak penggunaannya dan banyak maknanya. Bahkan sudah lewat bersama kita kemarin bahwa semua tambahan tidak boleh sembarang ditambah kecuali apa? Af'ala. Wazan af'ala boleh, walaupun tidak dinukil dari orang Arab, boleh kita tambah. Boleh kita tambah. Iya. Jadi dia datang dalam beberapa makna. Al-awwal at-ta'diyah, ini pokoknya. Dia bermakna at-ta'diyah. Apa arti at-ta'diyah? Wahya tasirul fa'il bil hamzati maf'ulan. Itu dia akan menjadikan fa'il dengan hamzah maf'ulan. Artinya menjadikan fi'il tadinya hanya butuh fa'il, sekarang bisa menjadi butuh maf'ul. Dipahamin? Misalnya, kalau antum katakan, kharaja Zaidun. Selesai. Karena kharaja tidak butuh pada apa? Ya? Maf'ul. Tapi kalau antum bilang, akhraja. Kalau tadi kan, kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Tapi kalau bilang, akhraja Zaid. Zaid mengeluarkan. Kan butuh yang dikeluarkan. Dipahamin? Kitaban. Dah? Ya, Imran? Butuh. Seperti kata beliau, akuntu Zaidan, saya membangunkan Zaid. Padahal tadi koma Zaidun, bisa begitu. Atau kumtu, saya berdiri. Selesai. Kalau sekarang saya mendirikan, maksudnya membangunkan. Ya, akatuhu wa akatuhu. Tadinya koatu, saya duduk. Kalau sekarang akatuhu, apa artinya? Ah, saya mendudukkan. Iya. Wa qara'tuhu, asalnya tadi qara'tu, apa artinya qara'tu? Saya telah membaca. Tapi kalau dibilang aqra'tu, apa artinya? Saya membacakan. Al aslu asalnya qama Zaidun wa qa'ada wa qara'a, itu asalnya. Falamma dakhalat 'alaihi al-hamzah, tatkala hamzah masuk padanya, sara Zaidun maqaman maq'adan wa muqra'an. Maka Zaidilah Zaid didirikan, dibangun, didudukan, dibaca. Paham kan? Fa'idha kanal fi'lu laziman, soro biha muta'adiyan li wahid. Rincian lebih jauh. Kayak itu tadi titik sudah itu, titik. Ya? Sekarang rincian lebih jauh lagi. Fa'idha kanal fi'lu laziman. Kalau fi'ilnya lazim, memang tidak butuh maf'ul. Asalnya, soro biha, maka jadi dengannya, maksudnya dengan wazan af'ala, muta'adiyan li wahid. Dia jadi butuh pada apa? Satu maf'ul. Jadi butuh pada satu maf'ul. Wa idza kana muta'addiyan li wahid, kalau dia memang sudah muta'addi untuk satu, maksudnya ini fi'il sudah punya satu maf'ul. Memang kalau di atas sudah butuh maf'ul, dia punya satu maf'ul. Kalau diubah ke af'ala, apa jadinya? Kata beliau, sara biha muta'addiyan li itsnain, maka jadi dengan sebab af'ala dia butuh menjadi butuh berapa? Dua. Wa idza kana muta'addiyan li itsnain, kalau dia memang sudah butuh dua, seperti dhonna dan saudara-saudaranya. Kan begitu? Kan dhonna dan saudara-saudaranya itu fi'il yang selalu butuh berapa maf'ul? Dua. Yang asalnya mubtada khobar. Demikian pula yang asalnya dua itu bukan mubtada khobar. Seperti a'to dan saudari-saudarinya. Nah? A'to, albasa. Semua itu bukan temannya dhonna. Tapi dia juga butuh dua maf'ul. Apa jadinya? Soro bil hamzati muta'adiyan li thalatha. Maka jadi dengan sebab hamzah butuh kepada berapa? Tiga. Dibahamin? Jadi butuh pada berapa? Tiga. Perhatikan setelahnya itu lagi. Walam yujad fil lugati ma huwa muta'addin li itsnain. Oh, tadi itu saya salah baca. Soro biha muta'addin li thalatha. Jadi dengannya butuh pada tiga. Walam yujad fil lugati, tidak didapatkan dalam bahasa Arab, ma huwa muta'addin li itsnain, apa yang butuh kepada dua. Wa sara bil hamzati muta'addin li thalatha. Jadi dengan hamzah muta'addi di untuk di tiga. Paham? Tadi saya sengaja berikan antum umum. Yang butuh pada dua kan siapa? Dona dan saudara-saudaranya. Apakah semua itu bisa menjadi butuh tiga? Paham? Kata beliau, tidak ada dalam bahasa Arab, karena ini simai. Tidak ada dalam bahasa Arab, kata yang sudah butuh kepada dua, jadi dengan hamzah butuh kepada tiga. Illa ru'a walima. Kecuali dua kata saja. Hanya dua kata. Paham? Selain itu tidak akan pernah. Penelitian. Kecuali ru'a dan alima. Yang bermakna ru'a qalbiyah. Bermakna yakin. Bukan bermakna melihat basoria. Melihat dengan mata kepala. Di sini bermakna apa? Yakin. Ru'a jadi aro. Alima jadi a'lama. Karo'a wa alima zaidun bakrun qa'iman. Seperti kalau antum bilang ro'a atau alima zaidun bakrun qa'iman. Ini kan Zaid yakin bahwa Bakr berdiri. Bang, Bakr maf'ul awal, qa'iman maf'ul tsani. Takul antum katakan araitu au a'lamtu zaidan bakrun qa'iman. Lihat ini jadi tiga. Karena tu fa'il Zaidah maf'ul awal, Bakrun maf'ul tsani, qa'iman maf'ul maf'ul salis. Jelas ini? Selesai. Mana yang pertama dengan rinciannya. Asani yang kedua. Soyruratu syai'in dha syai'. Wazan ini bisa bermakna menjadikan sesuatu memiliki sesuatu. Menjadikan sesuatu memiliki sesuatu. Kita lihat dulu contoh. Ka'albana ar-rajul. Dari kata labanun. Labanun apa artinya labanun? Susu. Ar-rajul? Laki-laki. Kan begitu? Kalau albana ar-rajul? Menjadikan sesuatu memiliki sesuatu. Berarti apa maknanya? Orang itu memiliki susu. Paham gak ini? Imron. Bingung dia. Hah? Hah? Saya ingin bilang begini Imron. Aflasa Imron. Apa artinya itu? Imron memiliki fulus. Paham Imron? Hah? Bukan Imron jadi uang. Tapi Imron memiliki apa? Uang. Dipahami ini? Paham atau belum ini? Hah? Paham ini? Apa lagi misalnya? Jadi memiliki. Misalnya Azwaja Abdullah. Misalnya, contoh. Nah, apa artinya ini? Abdullah memiliki zauj. Istri. Paham telah? Sekedar contoh. Iya kan? Paham gak ini? Jadi, menjadikan sesuatu memiliki sesuatu. Paham telah? Imron? Alhamdulillah. Paham ini Imron? Ali Imron? Nah, jangan-jangan belum paham juga. Paham? Hah? Hah? Albana. Oh, masih di Albana dia. Ya. Saya kira sudah lewat nih. Albana rajul, apa artinya? Kan labanun itu alimrod, susu. Rajul laki. Kalau albana, menjadikan laki itu memiliki itu sesuatu itu. Berarti apa? Orang itu memiliki, memiliki susu. Paham atau paham? Hah? Apa? Oh, tidak ada rojul itu? Apa sih? Oh, kenapa bisa? Oh, tidak ada itu? Oh, pantasan Imron bingung. Oh, dia tidak pakai kalimat berarti ya? Baik. Semua tidak ada? Hah? Nah, kalau begitu tidak boleh dibaca ini berarti contohnya. Antum ada? Ya, antum kopi apa itu? Kopi apa? Yang ini? Bukan. Ya, antum ada. Kurang antum itu berarti. Tak? Karena penulis kebiasaannya dia contohkan berupa kalimat. Bukan perkata. Seharusnya kalau dalam sorof kan contohkan perkata saja baru diterjemahkan. Kalau penulis kebiasaannya dari kemarin, kebiasaannya dari awal belum contohkan berupa apa? Berupa kalimat. Paham gak ini? Seperti ini, albana rajul, yaitu lelaki itu memiliki susu. Baru atmaro. Apa artinya atmaro? Memiliki tamar. Apa artinya tamar? Kurma. Aflasa. Memiliki uang. Fulus. Nih, soroda laban, dia jadi memiliki susu, watamar, memiliki kurma, wafulus, memiliki uang. Jelas ini? Alhamdulillah. Asalit, makna yang ketiga, ad-dukhulu fi syai. Dia bisa bermakna masuk dalam sesuatu. Masuk, bukan menuju. Nanti ada kata menujunya. Masuk dalam sesuatu. Makanan kana au zamana. Apakah masuk dalam sesuatu tempat ataupun apa? Waktu. Paham kan ini? Yang berarti masuk. Seperti apa? Ash'ama. Apa artinya ash'ama? Masuk ke Syam. A'aroko. Masuk ke Irak. Asbaha. Masuk ke waktu subuh. Kan waktu bisa. Amsa. Masuk ke waktu sore. Jelas ini. Kalau saya bilang amna dari kata muna. Masuk ke mana? Masuk ke muna. Gampang semua itu. Iya, amna Imron misalnya. Imron masuk ke muna. Tempat kan? Selesai. Aida khala fi Syam. Dia masuk di Syam wal i'rab was-sabah wal masa. Lah, bermana apa? Masuk. Arabi mana yang keempat? As-salbu wal-izala. Dia bisa bermakna as-salbu, menghilangkan. Wal-izala sama, menghilangkan. Menghilangkan. Seperti, akhdaitu ain fulan. Dari kata qada, dicabut. Ya, saya cabut matanya si fulan. Bahaya contohnya. Kejam sekali ini contoh. Kejam sekali, terlalu kejam ini kayaknya. Iya, paham gak ini? Iya. Tapi kalau akda itu bukan dia cabut matanya, tapi dia hilangkan kotorannya, tai matanya. Nah, kalau tai matanya berarti tidak kejam lah. Dia sayang sedikit. Dipaham ini? Iya. Kan dekoda. Ajamtul kitab. Dibilang ajam, orang Arab bilang ini bahasa ajam, bahasa yang sulit dipahami. Iya. Paham gak? Kalau orang Arab kita berbahasa aja, bahasa Indo saja di hadapan mereka, dia pasti bilang, ish hadal jirjir. Maksudnya, apa ini jir. Maksudnya dia tidak paham. Dia bilang seperti suara mobil saja ini, suara mesin, jir. Paham antum? Iya, bahasa ajam. Berarti kalau bilang, ajam tul kitab. Saya menghilangkan keajamannya kitab. Maksudnya apa? Kesulitannya. Ai azaltul qada'an ainihi. Saya hilangkan tai matanya. Azaltu ujmatal kitab binukotihi. Saya hilangkan keajaman kitab dengan memberikan nukta, titik, harokat. Paham kan? Masya Allah. Al-Khamis ya kelima. Mana yang kelima? Ini menghilangkan lapar ini. Iya. Mana yang kelima? Al-musadaqatu syai'an ala sifatih. Mana yang kelima? Mendapati sesuatu di atas sifat. Mendapati sesuatu di atas sifat. Seperti ka Ahmad tu Zaidan. Bukan saya memuji Zaid, hati-hati. Tapi saya mendapatkan Zaid terpuji. Kan di atas satu sifat. Antum mendapati. Paham kan? Ya, wa akramtuhu wa baqaltuhu. Saya mendapatkan dia mulia, saya mendapatkan dia kikir. Paham? Ai sadaqtu Mahmuda, saya dapatkan dia terpuji, dipuji, karima, termulia, bakila, kikir. As-sadis, makna yang keenam, al-istihqaq. Dia bisa bermakna berhak. Atau sudah saatnya. Sebelumnya kita telah maknakan kan? Kaah soda zar'u. Dari kata hasod, panen. Az-zar'u, tanaman. Berarti kalau ah soda zar'u apa artinya? Tanaman itu sudah saatnya dipanen. Azwajat hindun. Ah, sama ini. Azwajat hindun, apa artinya ini? Hindun sudah saatnya menikahi. Menikah. Penuhnya mau sekali. Sudah saatnya dia menikah. Udah? Kalau antum mau nikahi urusannya. Al-istahakko az-zar'ul al-hasad. Yaitu tanaman itu sudah berhak dipanen. Wahindun az-zawaj. sudah saatnya sudah berhak untuk menikah. As-sabi, makna yang ketujuh, at-ta'rid. Dia bisa bermakna menawarkan. Setiap antum dapat, dia bisa diartikan apa? Menawarkan. Contoh, arhantul mata' wa aba'tuhu. Ya, arhantu rohin rohon gadean. Al-mata' perhiasan. Berarti arhantul mata' saya menawarkan perhiasan itu untuk digadekan. Aba'tuhu, yaitu saya menawarkan untuk menjualnya. Ay arrottuhu lirrohani, arrottuhu lirrohani wal bayi. Saya tawarkan untuk digadekan dan dijual. Asamin, makna yang ke-8, ayakuna bimakna istaf'ala. Dia bisa bermakna istaf'ala, hanya saja kita tidak bisa fokus ke sini. Bermakna istaf'ala, kenapa? Karena harus kita tahu apa makna istaf'ala. Yang ada di bab nanti, masih lama kita ambil. Makanya, jangan dulu terlalu dianu ini, karena harus kita tahu makna apa? Istaf'ala. Karena beliau cuma bilang, dia bisa bermakna apa? Istaf'ala. Contoh, a'adhamtuhu, ay ista'adhamtu. Jadi kalau dibilang, a'adhamtuhu sama dengan makna ista'adhamtu. Nanti kita lihat dulu makna istaf'ala, baru bisa kembali ke sini. Paham ya? Antum tinggal kembali saja. Oh, berarti ini maknanya dulu. Atas yang ke-9, ayakuna mutawian. Ayakuna mutawian li fa'ala bitasdid. Dia bisa menunjukkan hasil pekerjaan, tapi dia fa'ala sebelumnya. Jadi sebelumnya ada kata fa'ala, kemudian dia apa? Hasilnya. Ya, terjemahkan makna apa dulu? Makna apa dulu terjemahkan kalau dia mutawa'ah? Makna ter. Nah, fa'tortuhu fa'aftoro. Ya? Saya memaksanya untuk berbuka, maka dia pun apa? Hah? Maka dia pun apa hasilnya? Dia pun berbuka. Terbuka, dia bilang. Iya, saya buka, maka dia terbuka. Maksudnya dia terbuka, buka puasanya. Basyartuhu fa'abasyaro. Saya membahagiakannya. Ya, menggembirakannya, maka dia pun apa? Tergembirakan. Paham gak ini? Maknanya. Al-Ashir yang terakhir. Makna yang terakhir. Al-Ashir yang ke-10. At-Tamkin. Ingat ya, susunan ini dari paling banyak sampai yang paling sedikit. Itu susunan. Al-Ashir At-Tamkin bermakna mengokohkan, menguatkan. Ya, kalau sumur ya, memperdalam. Dibaham ini? Iya. Ka'ahfartun naharo. Seperti saya menggali, dari kata hafar. Saya menggali sungai. Maksudnya saya memperdalamnya. Ni'ai makantuhu min hufratihi, min hufarihi. Saya mengokohkan, memperluas, bisa juga begitu, memperdalam hufornya, lubangnya. Ya, aliran airnya. Ya, bisa seperti itu. Warubbama selesai ya, selesai maknanya. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, hal-hal yang keluar daripada asal dan yang kadang datang, rubbama ja'al mahmuz ka aslihi. Ini terakhir ini. Kadang datang mahmuz, maksudnya af'ala seperti aslinya. Artinya, kadang dia wazan af'ala tapi maknanya masih fa'ala. Kadang dia datang wazan af'ala tapi maknanya masih apa? Fa'ala, itu maksudnya aslinya. Kasaro asro, sama saja. Antum mau bilang saro atau asro, sama saja maknanya. Au agna'an aslihi. Atau kadang dia tidak butuh pada asalnya memang. Dia datang langsung, itu maknanya. Tidak butuh pada siapa? Asalnya. Kenapa? Li'adami burudihi. Karena memang tidak ada datang asalnya. Kan sudah lewat, disinggung oleh penulis kan? Tidak semuanya ada mustaq, antum cari apanya? Tidak semuanya ada mustaq, antum cari apanya? Asalnya dari itulah, tulati. Sebagaimana tidak semua tulati dibuat tambahannya. Paham? Sudah lewat ini. Jadi kadang memang tidak ada asalnya. Seperti apa? Aflaha. Ini kata aflaha. Tidak ada dimilang falaha. Selalu apa? Aflaha. Ay faza. Aflaha artinya beruntung. Ya? Beruntung. Kemudian selesai titik. Wa naduro. Maji'ul fi'il muta'adiyan bil hamzah. Masya Allah. Iya. Jarang datang fi'il muta'adi tanpa hamzah. Faedah. Faedah. Jarang datang fi'il muta'adi tambah hamzah. Jelas ya? Walaziman biha. Walaziman biha. Maksudnya juga apa? Datang jarang, kalau kita pahami itu, jarang datang fi'il muta'adi menjadi lazim dengannya. Maksudnya gini, kan biasanya kan ada fi'il lazim, datangkan hamzah, bisa jadi muta'adi. Makanya jarang ada fi'il yang pakai hamzah. Paham gak nih? Jarang ada fi'il mutaaddi tambah hamzah. Kan begitu? Karena selalu kalau ada fi'il lazim bisa jadikan mutaaddi menjadi pakai hamzah. Yeah. Tapi perhatikan setelahnya, wa laziman biha. Jarang ada fi'il mutaaddi menjadi lazim karenanya. Paham ini? Jarang ada fi'il mutaaddi laziman biha menjadi lazim gara-gara wazan apa? Af'ala. Jelas ini. Biasanya itu malah kalau ada af'ala menjadikan fi'il lazim menjadi mutaaddi. Jarang kalau fi'il mutaaddi menjadi lazim. Jelas ini. Sudah ini. Masya Allah. Lihat. Kana saltu risat ta'ir. Iya. Seperti katanya jarangnya. Namanya jarang kan berarti kadang ada. Iya enggak? Seperti ini ada ini. Ada ini. Nasal turi syatoir, wahan salar risu, jadi mutadi, jadi lazim. Padahal kalau dia tulati, nasal turi sya butuh maful, iya enggak, butuh maful. Ketika dikatakan ansalar risu, apa jadinya itu? Mutadi itu lazim, lazim. Tapi ini jarang, perhatiin baik-baik. Tidak bisa jadikan kaidah pasti. Iya, warot tu asya. Azhar tahu, yaitu azhar tu, saya nampakkan dia. Butuh mampu atau tidak ini? Butuh mampu. Lihat, a'arodo syai'u, butuh atau tidak? Ada atau tidak mampunya? Tidak. Berarti jadi lazim. Ya, jadi lazim. Limakna dhuharo, sama maknanya dhuharo, nampak. Wa kabab, kabab tu zaidan ala wajihi. Mutadi atau lazim? Mutadi atau lazim? Mutadi. Akabba Zaidun ala wajihi. Jadi lazim atau mutaaddi? Lazim atau mutaaddi? Lazim. Paham kan? Padahal seharusnya ada fi'il tsulatsi. Toh bahkan tadi kan sudah kita nyatakan tadi. Kalau dia butuh kepada satu, menjadi butuh kepada berapa? Dua. Ini malah jadi tidak butuh. Tapi ingat, naduro. Jarang seperti itu. Paham antum? Saudaraku. Yakin. Iya. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Di garis bawah itu naduro. Iya. Wa qashatir rihu sahaba. Mutaaddi atau lazim? Mutaaddi atau lazim itu? Mutaaddi. Tsulatsi. Wa aksha as-sahabu. Mutaaddi atau lazim? Lazim. Paham? Qala syair, berkata penyair, kama abraqat qauman itasyan gumamatun falamma ra'awha aksha'at wa tajallat. Tidak butuh pada maf'ul. Aksyaat. Tidak datang apa? Maf'ulnya. Jelas ini? Jelas ini? Tapi ingat, ini nadir. Apa artinya nadir? Jarang. Jarang. Tapi terus, tinggal antum lanjutkan kaidah. An-nadir la hukmalahu. Yang jarang terjadi itu tidak bisa dikasih sebagai sebuah hukum. Paham ini? Asalnya yang pertama, kalau ada fi'il lazim, diubah ke fi'il af'ala, menjadi muta'ah. Muta'addi. Kalau dia sudah muta'addi kepada satu, maka jadi muta'addi kepada dua. Kalau dia sudah muta'addi kepada dua, maka jadi butuh muta'addi kepada tiga. Itu pun hanya berapa kata? Dua kata. Paham antum? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai? Ya. Insya Allah kita lanjut lagi besok.